A new adalah kata yang sangat familiar. Setiap bulan Desember, kata itu menggema di mana saja. Semua bagian tak ketinggalan. Entah itu gereja, entah itu pub, bahkan nightclub, hotel, dan semuanya. Berlomba-lomba dalam menampilkan old and new. Ya. Acara tentunya. Tinggal tahun yang lama, datang tahun yang baru. Hiburan menumpuk di sana. Lagu demi lagu dilantunkan. Tari demi tari ditampilkan. Old and new terasa indah dan meriah. Namun, ia terperangkap dalam jebakan acara. Old and new seringkali kehilangan makna. Tak ada waktu untuk kita merenung di sana, apalagi mengevaluasi diri. Karena waktunya adalah mengumbar dan menumpahkan emosi. Seakan-akan hidup ini sudah selesai. Padahal kesusahan di depan masih menanti. Old and new terjebak acara, bisa jadi menyakitkan hati. Old and new temukan dalam makna. Duduk diam menghitung langkah yang sudah kita lewati. Bijak memperhatikan waktu-waktu yang menanti. Inilah seharusnya kehidupan yang kita tumbuh kembangkan. Sehingga old and new syarat makna, bukan cuma sekedar acara. Old and new membawa kita untuk memahami nilai hidup, mengembalikan yang hilang, mengisi yang kosong, membuat yang baru. Old and new bukan sekedar acara, tapi makna. Apakah kita punya? Pikirkanlah. Bersama saya, Big Man Sirait.